Assalamualaikum perawanku, malam ini aku datang dengan segenggam rindu dan setangkai anyelir sebagai satu persembahan. Semoga saja perawanku kehadiranku malam ini jadi pengobat rindumu, hentikan tangismu serta lamunan yang bukan. Lama kita tak bertemu, kini bertemu lagi. Lama kita tak berjumpa, kini berjumpa lagi. Malam ini kita lewati dengan penuh kerinduan. Malam ini kita lewati dengan penuh kemesraan. Kasih dekaplah aku, kasih peluklah aku, biar sejuta bintang, biar sepotong bulan jadi saksi kita. Saja perawanku kehadiranku malam ini jadi pengobat rindumu, hentikan tangismu serta lamunan yang bukan. Lama kita tak bertemu, kini bertemu lagi. Lama kita tak berjumpa, kini berjumpa lagi. Malam ini kita lewati dengan penuh kerinduan. Malam ini kita lewati dengan penuh kemesraan. Kasih dekaplah aku, kasih peluklah aku, biar sejuta bintang, biar sepotong bulan jadi saksi kita.